Beralih ke masalah lain. Pemirsa Asana, saat seseorang meninggal, seringkali kita dapati keluarga mayit tidak segera mengurus mayatnya atau menunda pemakamannya. Dengan dalih menunggu keluarga lain agar bisa melihat almarhum untuk terakhir kalinya. Apakah ada batasan waktu kapan jenazah harus dimakamkan? Mengingat adanya anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar mayit segera dimakamkan. Para ulama dalam hal ini mengatakan boleh saja asalkan memang ada alasan yang kuat untuk itu. Katakanlah masih membutuhkan keberadaan jenazah ini untuk penyelidikan. Seperti katakanlah untuk kepentingan forensik, ya, penyelidikan. Sehingga dibutuhkan misalnya sampai seminggu, dua minggu ditaruh di lemari es dan sebagainya. Kalau memang untuk kepentingan itu maka tidak menjadi mengapa. Atau misalnya masih menunggu kedatangan sanak famili. Katakanlah wafatnya sudah sore hari. Maka masih menunggu datangnya dari famili dari luar kota dan sebagainya. Katakanlah baru akan dikuburkan besok harinya. Tidak mengapa. Tapi kalau cuma sekedar menunggu famili sampai harus menunggu satu minggu lamanya, maka ini juga sudah kurang baik. Yang lebih diutamakan dalam masalah pengurusan jenazah ini memang sebaiknya dipercepat. Baik pemandiannya ataupun juga pengkafanannya, menyolatkannya, serta mengiringnya menuju ke kuburnya. Dasarnya adalah dari hadis Nabi SAW, Asri'u bil janazah. Percepatlah penyelenggaraan jenazah. Fa in taku salihah fa khairun. Kalau seandainya jenazah ini baik, maka ini jadi baik buat dia. Tuqaddimunaha ilaihi, mempercepat dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam alam kuburnya. Wa in taku ghairu dzalik fa syarrun. Kalau memang jenazah ini tidak seperti itu, maka memang ini jenazah yang bermasalah. Tad'unahu an riqabikum, maka segeralah dikuburkan saja. Biar tidak menjadi masalah buat kita yang ada di sekelilingnya ini. Jadi mau jenazah ini baik ataukah jenazah ini buruk, maka memang disegerakan saja itu lebih baik. Itu adalah perintah dasarnya.